Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa adu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rusuluh. Allahumma salli ala muhammad abdika wa nabika wa rusulika nabil umni wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati pertemuan kita ini. Allahumma arhamna fil qona hadza makan. Allahumma arhamna fil qona hadza zaman. Walaupun kita tidak bertatap muka, face to face, tapi insya Allah semoga pertemuan ini dimasukkan dalam kategori majlis zikrullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilingkupi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan tercerdas, kita lanjutkan lagi seri pembinaan umat. Insya Allah pada seri yang kedua ini kita akan berbicara tentang tauhidullah. Tauhidullah artinya adalah mengesakan Allah, meyakini bahwa di dalam kehidupan ini, di seluruh dimensi kehidupan ini, di seluruh jagat raya ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik di kehidupan sekarang, di kehidupan nanti setelah mati, maka hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Suci. Allah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini, satu-satunya pencipta seluruh kehidupan. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Hanya Allah lah yang menciptakan seluruh kehidupan ini. Tauhidullah artinya adalah menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuasaan di seluruh dimensi kehidupan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik di alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam yang nyata ini maupun alam yang gaib, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Allah adalah Esa, tunggal. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Karena Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah adalah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan ciptaannya. Allah adalah Maha Kaya, Allah adalah Maha Suci. Tauhidullah ini adalah merupakan pokok daripada keyakinan. Pokok daripada keyakinan. Kita tahu bahwa semua aktivitas hidup manusia, semua perbuatan amal manusia itu dilandasi oleh keyakinan yang dia miliki. Seseorang kenapa mudah sekali melakukan kriminalitas, membunuh, ya, mencuri, merampok, menipu, ya, melakukan berbagai macam kezaliman, ya, pemerasan, penghancuran kepada orang lain. Kenapa? Dia banyak melakukan penipuan, perampokan, ya, pembunuhan, ya, dalam kehidupan mafia, ya, dalam kehidupan kriminalitas, kelompok kriminalitas. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka punya keyakinan bahwa keyakinannya adalah bahwa hidup ini, ya, nanti akan ada reinkarnasi lagi. Ada setelah mati, nanti hidupnya akan reinkarnasi lagi. Mereka berkeyakinan bahwa setelah mati, nanti mereka akan bisa melakukan reinkarnasi. Apa reinkarnasi? Yaitu bisa menjelma kepada sosok lain. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa kalau sekarang berbuat salah, berbuat banyak kejahatan, maka nanti akan ditebus di dalam reinkarnasi berikutnya, ya, menjelma menjadi sosok makhluk hidup yang lainnya, apakah anjing, apakah kucing, apakah tikus, apakah manusia lain, ya, dan mereka akan menebusnya, ya, di sosok kehidupan berikutnya reinkarnasi, apakah bahkan menjadi seorang pendeta. Nah, jadi karena punya keyakinan seperti itu, ya, maka mereka berbuat berbagai macam kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, dan sampai sekarang keyakinan seperti itu masih banyak dimiliki oleh manusia yang hidup di zaman sekarang. Nah, ini adalah, ya, sumber daripada kejahatan, kerusakan itu karena keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Kenapa? Karena mereka yakin ada reinkarnasi dan oleh para pendetanya, oleh lembaga kuil mereka, itu diajarkan seperti itu, dididik seperti itu, didoktrin seperti itu, diberikan dogma-dogma seperti itu sejak dari kecil, dan itu kemudian dikuatkan oleh keluarga besar mereka, oleh bapak ibu mereka, nenek kakek mereka, oleh keluarga besar mereka, lingkungan mereka, suku mereka, bangsa mereka, sehingga sudah mendarah daging menjadi budaya, keyakinan yang mendarah daging membudaya, turun-temurun diwariskan. Sehingga dia yakin seperti itu, ya. Sehingga akhirnya apa? Karena keyakinan itu akhirnya mereka tidak banyak merasa berdosa ketika membuat berbagai macam kejahatan, kriminalitas, kerusakan di muka bumi ini, ya. Segala cara dihalalkan untuk apa? Untuk mencapai tujuan mereka, yaitu untuk meraih popularitas, kekuasaan, mengumpulkan harta, pengaruh, ya kan? Dan kemudian sebagian daripada hasil kejahatan itu dipakai untuk menyumbang gereja mereka atau kuil mereka atau mendarmakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah keyakinan, ya, akarnya adalah keyakinan yang salah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena, ya, mereka menyembah banyak dewa. Ya. Mereka meyakini bahwa banyak Tuhan. Ada Tuhan kemakmuran, ada Tuhan kekayaan, ada Tuhan pekerjaan, ada Tuhan kebahagiaan, ada Tuhan-Tuhan seperti itu. Jadi ini adalah suatu keyakinan, ya, keyakinan yang salah bersumber dari konsep ketuhanan yang salah, melahirkan perbuatan yang luar biasa, ya, rusak di muka bumi ini. Dan sampai sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Keyakinan itu masih menyebar luas di muka bumi ini. Ya, dilembagakan, ya, dengan doktrin-doktrin, ya, dengan berbagai macam mimbar, ceramah, ya, dengan dilembagakan oleh berbagai macam institusi kelembagaan keagamaan mereka. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi sebagai realita. Nah, jadi akar daripada kerusakan di muka bumi ini sebenarnya adalah karena apa? Karena keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah karena apa? Karena akarnya adalah konsep ketuhanan yang salah. Ya. Konsep ketuhanan yang salah. Contoh yang lain adalah misalkan kenapa orang tamak terhadap dunia. Ya. Tamak terhadap dunia. Menghalalkan segala cara untuk meraih popularitas, meraih kekuasaan, dominasi terhadap orang lain, menguasai suatu jabatan, menguasai suatu kelompok masyarakat, ya, sehingga dia melakukan banyak kedzaliman, ya, pemerasan, penindasan di suatu kelompok itu, di suatu wilayah itu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan, ya. Konsep hidupnya, keyakinan dia tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Ya. Ya. Dia tidak mengenal Tuhan. Ya. Ya. Dia hidup, ya, seperti manusia lain hidup, ya. Hidup itu hanya di dunia ini, ya kan? Makan, minum, kemudian, ya, apa yang diinginkan adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu. Makan, minum, tempat tinggal yang baik, kemudian berkuasa, ya kan? Ya, berjaya dalam hidup materialis. Kenapa? Karena dia keyakinan bahwa, ya, tidak ada Tuhan. Jadi dia tidak takut sama Tuhan, tidak takut akan hari pembalasan nanti di akhirat. Ya, hidup hanya di dunia ini. Nah, inilah konsep orang-orang ateis, komunis yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Ya. Nah, ini dilembagakan dalam berbagai macam ya, kelompok-kelompok, ya, bahkan sampai ke bangsa, sampai ke suku, sampai ke lembaga-lembaga institusi, partai, ya, dan sebagainya. Sehingga apa? Dia hidupnya adalah mengikuti kemauan diri dan kelompoknya, hawa nafsunya, yaitu bagaimana supaya bisa berkuasa, bagaimana supaya hidup enak, mudah, makmur, sejahtera. Nah, ini adalah ya, kerusakan terjadi ya, akibat dari perbuatan mereka di mana-mana. Kenapa? Karena konsep keyakinan yang salah. Kenapa? Akarnya adalah karena salah dalam konsep ketuhanan, yaitu sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya, ya ini. Jadi dari gambaran ini kita tahu bahwa ya, akar dari semua ya, perbuatan itu adalah keyakinan. Ya. Kalau dia punya keyakinan bahwa nanti ya, akan terjadi hari berbangkit, semua manusia ya, ya, di dunia ini yang pernah hidup di dunia ini ya, yang pernah lahir walaupun cuma 1 detik 2 detik nanti akan dikumpulkan, sampai manusia yang pernah hidup ratusan tahun di dunia ini semuanya dikumpulkan ya, dalam satu tempat, dan semua perbuatan di dunia akan mendapatkan balasannya yang buruk ya, yang baik semuanya akan mendapatkan baikannya, balasannya ya, yang beriman mendapatkan balasannya, yang tidak beriman ya, kepada Allah, kepada Tuhan itu mendapatkan balasannya, maka dia akan hati-hati. Ya. Hidup ini akan hati-hati. Ya. Nah, ini. Jadi, kembali kepada tauhidullah. Tauhidullah adalah akar. Ya. Maaf. Tauhidullah adalah pokok daripada keyakinan hidup. Agama. Ya. Keyakinan agama. Nah, dari agama yang benar, maksud saya. Jadi pokok daripada agama, keyakinan, konsep hidup yang benar itu adalah tauhidullah. Yaitu mengesakan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, yang ditaati, yang diserahkan penghambaan. Pengorbanan, pengabdian, penyembahan. Jadi satu-satunya yang disandarkan kepada penghambaan, pengorbanan, ya, ketundukan dan kepatuhan. Ya. Nah, itulah Allah. Ya. Allah ya, adalah satu-satunya Tuhan yang tempat untuk bersandar, tempat untuk bergantung, tempat untuk memohon, untuk tempat untuk berdoa, untuk menyembah, untuk melakukan pengorbanan. Ketundukan dan kepatuhan diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhidullah. Dan tauhidullah ini adalah merupakan inti daripada dakwah, ya, perjuangan, ya, seruan ya, yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Para nabi dan rasul itu adalah pemimpin umat manusia. Ya. Di dunia ini maupun nanti di akhirat. Klasifikasi manusia itu dibagi berdasarkan zaman kenabian, zaman kerasulan. Ya. Jadi, nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Akar daripada tauhidullah, akar daripada tauhidullah itu adalah ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Jadi, keyakinan itu ada pokoknya. Pokoknya adalah tauhidullah, yaitu mengisahkan Allah. Ya. meyakini bahwa Allah itu satu-satunya ya yang disembah, yang ditaati, yang diikuti. Kemudian inti akar daripada tauhidullah adalah ma'rifatullah. Kenapa? Karena ma'rifatullah, mengenal Allah, itu adalah proses awal ya, menuju kepada tauhidullah. Ya. Nah, ini adalah membangun keimanan yang benar. Ya. Membangun keyakinan dalam dada kita yang benar. Maka insya Allah, dalam presentasi, kesempatan presentasi seri pembinaan umat ini, kita awali dengan ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Ya. Kita bisa mengenal Allah ya, dari ciptaan-ciptaan Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Berarti apa yang kita lihat, langit dan bumi, beserta segala isinya, itu adalah ciptaan Allah. Betul. Ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini, yang menghuni bumi ini, ya, baik itu yang nampak maupun tidak nampak, yang nampak apa? Semua binatang, ternak, ikan, ya, lautan, gunung-gunung, daratan, sawah, perkebunan, ya, manusia, ya, burung-burung, ya, yang besar maupun yang kecil, ya, yang hidup maupun yang mati, batu-batu, ya, semuanya adalah ciptaan Allah. Yang tidak nampak, yang tidak bisa kita lihat, siapa? Jin, alam jin, ya. Setan, iblis, itu adalah tidak nampak. Ya. Malaikat, tidak kita lihat. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian langit, di atas kita ada langit. Ya. Bintang-bintang, planet-planet. Ya. Matahari itu adalah salah satu daripada bintang kecil di galaksi Bima Sakti. Seluruh bintang-bintang yang kita lihat ya, berjuta-juta, bermiliar-miliar di langit, itu adalah langit pertama ya, penghuni langit pertama. Jadi luas sekali langit pertama ini. Karena apa? Karena ya, bintang-bintang yang kita lihat ya, yang kecil, yang besar, yang jauh sekali itu ya, yang kalau dengan perjalanan kecepatan cahaya, ya, itu membutuhkan waktu beribu-ribu tahun sampai ke bintang tersebut, itu pun masih ada di langit pertama. Ya. Ya. Masih ada di langit pertama. Bintang-bintang semuanya ada di langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Ya. Jarak antara ya, dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya, otentik sahih ya, jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu adalah 500 tahun ya, perjalanan kecepatan burung yang paling cepat kalau di zaman sekarang adalah kecepatan pesawat terbang. Pesawat terbang yang paling cepat. Nah, itu membutuhkan waktu 500 tahun ya, baru sampai ke langit kedua dari langit pertama. Kemudian di atas langit kedua ada langit ketiga. Jaraknya juga sama, dari langit kedua langit ketiga itu membutuhkan 500 tahun perjalanan kecepatan pesawat terbang. Bisa dibayangkan jauhnya bukan main. Baru sampai langit ketiga. Nah, di atas langit ketiga ada langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Ada 7 lapis langit. Jadi jarak antara langit pertama sampai ke langit ketujuh adalah 3.500 tahun. Ya. Perjalanan kecepatan pesawat terbang. Jadi, ya. Bukan lagi 1 hari, bukan lagi 2 hari, bukan lagi 1 minggu, bukan lagi 1 bulan, bukan lagi 1 tahun. Tapi 3.500 tahun. Ya. Perjalanan ya, pesawat terbang dari langit pertama baru sampai ke langit ketujuh. Jadi luas sekali lebar sekali, jauh sekali, ya, susah dibayangkan. Nah, di dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabrani, ya, diriwayatkan bahwa perbandingan, ya, perbandingan antara tujuh lapis langit bumi, langit, ya, tujuh lapis langit dengan kursi Allah, ya, kursi Allah itu, jadi di atas tujuh lapis langit itu ada kursi, ya, kursi, kurs, ya. Nah, itu perbandingannya adalah ibaratnya tujuh lapis langit itu seperti tujuh koin dirham, kecil-kecil dan besar, ya, koin, ya, koin atau mata uang, koin, ya, dirham, ya, lingkaran-lingkaran koin, ya, ya. Jadi koin yang lapis ketujuh berarti lapis langit yang ketujuh berarti koinnya agak besar dibandingkan koin pertama atau lapis langit lapis pertama kedua, koinnya lebih kecil. Nah, kemudian perbandingan antara besarnya, ya, ukuran daripada kursi dengan tujuh lapis langit itu ibarat tujuh lapis langit itu seperti tujuh koin mata uang dirham dilemparkan di perisai tembok. Ya, perisai tembok itu adalah luasnya kurs. Nah, kemudian dalam melihat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis sahih, Abu Dzar menceritakan bahwa perbandingan antara tujuh lapis langit, ya, dengan arsy Allah, arsy Allah itu adalah singgasana Allah, arsy Allah itu ibarat seperti tujuh mata uang koin dirham dilemparkan ke padang pasir yang luas. Nah, padang pasir yang luas itu adalah arsy Allah, ya, arsy Allah. Jadi luar biasa besarnya arsy Allah. Ya. Kalau tadi tujuh lapis langit itu hanyalah seperti ibaratnya seperti mata uang koin dirham. Ya. Jadi kebesaran Allah itu besar sekali. Allah bersemayam di atas arsy, di atas arsy. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wa wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, enam periode. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di atas arsy, singgasana Allah. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah bersemayam di atas arsy. Jadi arsy Allah itu luar biasa besarnya. Jadi Allah adalah maha besar, maha agung, maha tinggi. Ya. Allah maha suci. Nah ini. Jadi kebesaran Allah, keagungan Allah besar sekali. Susah terkirakan. Ya. Susah dibayangkan. Gitu, ya. Nah, tetapi Allah yang Maha Besar, Maha Agung itu mengetahui, ya. Allah mengetahui langkah-langkah kaki semut hitam kecil di atas batu hitam di tengah gelap gulita malam. Langkah-langkah kaki semut hitam kecil di atas batu hitam di tengah kegelapan malam gelap gulita. Itu Allah mengetahui langkah-langkah kakinya. Allah mengetahui butiran-butiran pasir, jumlahnya, kondisinya, ya. Di padang pasir nan luas, jumlah butiran-butirnya besar dan kecil sekali, itu Allah mengetahui jumlahnya, besarnya, kondisinya, ya. Apa ingredientnya, apa komposisinya, Allah mengetahui. Allah mengetahui, ya, jumlah daun-daun yang berguguran dari tangkainya setiap menit, setiap detik. Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam dada kita. Allah mengetahui sedetail-detailnya. Allah mengetahui semua yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah meliputi seluruh penglihatan. Jadi Allah Maha Besar, tapi Allah Maha mengetahui semuanya. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi sekarang, dimanapun dan kapanpun, ya. Dan Allah mengetahui apa yang nanti akan terjadi, ya, di dunia ini maupun di hari akhirat, di padang, di alam kubur, ya. Allah Maha mengetahui semuanya, apa yang akan terjadi. Sehingga Allah informasikan apa yang akan terjadi nanti itu kepada manusia, supaya manusia itu membuat persiapan sebaik mungkin untuk menghadapi kejadian yang akan datang itu. Terutama hari-hari besar. Ya. Hari-hari besar. Yaitu hari kiamat. Hari berbangkit. Hari berkumpulnya manusia di Mauqif al-Mauqif. Tempat berkumpul. Tempat berdiri. Padang Mahsyar. Sampai kepada nanti, ya, kejadian-kejadian di Yaumil Hisab, hari perhitungan, Yaumil Mizan, hari penimbangan, ya, sampai kepada Sirat, ya. Sirat itu adalah melewati jembatan. Di bawahnya neraka, kemudian di ujung jembatan itu adalah surga. Ya. Ya. Allah mengetahui kondisi surga dan neraka. Allah Maha mengetahui siapa saja penghuni surga dan neraka nanti. Ya. Maka Allah sampaikan semuanya, ya, kepada manusia yang sekarang hidup di dunia ini, supaya apa? Supaya mereka, ya, tidak masuk neraka, supaya mereka masuk surga. Supaya mereka menjadi, ya, mempersiapkan diri, memperbaiki diri, merubah diri, supaya tidak menjadi penghuni neraka, ya, dan supaya masuk surga. Allah Akbar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil. Adil. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan informasi. Nah, ya. Lewat apa? Lewat wahyu-wahyu Allah. Ya. Dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Lewat apa yang disampaikan lebih detail lagi dalam penjelasan lewat hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sangat detail sekali. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan terdas. Kembali kepada ma'rifatullah. Ya. Kita harus menguatkan, ya, pengetahuan tentang ma'rifatullah. Kenapa? Karena ma'rifatullah ini adalah pokok, ya, inti daripada agama. Inti daripada akidah Islamiyah. Inti daripada keyakinan hidup seseorang. Ya. Semakin dia mengenal Allah, ya, maka dia akan semakin mengenal kebesaran Allah, maka semakin tunduk patuh dia takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Ya. Semakin mengenal Allah, berarti dia semakin mengenal kasih sayang Allah kepada manusia, maka dia semakin cinta kepada semakin cinta kepada Allah. Jadi semakin mengenal Allah, pada satu sisi semakin takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada azab Allah, tapi satu sisi semakin cinta kepada Allah, semakin sayang kepada Allah, semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah, semakin ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semakin mengenal Allah berarti dia semakin ikhlas kepada Allah. Semakin mengenal Allah berarti semakin mengecilkan, mengkerdilkan, ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Semakin mengenal Allah berarti semakin menjadikan Allah sebagai hal yang sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran dia. Dan semakin jauhkan dari dominasi dominasi selain Allah. Ya. Hati itu adalah tempat, ya. Tempat untuk mendominasi, ya. Tempat untuk berdominasi. Nah, hati manusia itu adalah wadah tempat. Ketika wadah tempat itu dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh makrifatullah mengenal Allah, ya, maka, ya, selain Allah itu akan terpinggirkan, akan keluar. Nah, tapi kalau hati kita, pikiran kita, naluri kita, insting kita, kemauan kita, tekad kita itu dipenuhi oleh selain Allah, maka Allah akan menjauh dari hati kita. Ya. Dan Allah tidak mau dipersekutukan dengan selain Allah. Ya. Inti daripada tauhidullah adalah Allah tidak mau dipersekutukan dengan selain Allah. Ya. Artinya apa? Allah maunya hanya Allah yang disembah. Allah maunya hanya hati kita didominasi oleh Allah. Bukan selain Allah. Ya. Bukan selain Allah itu apa? Apapun. Ya. Apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu kemakmuran hidup di dunia, apakah itu kebahagiaan hidup di dunia, apakah itu kesejahteraan hidup di dunia, apakah itu kekuasaan, ya kan, apakah itu karir, jabatan, ya. Tidak mau, Allah tidak mau, ya, disaingin oleh itu, ya. Maka inilah penting sekali kita mengenal Allah, ya. Ya. Mengenal Allah, ya. Maka kalau kita semakin mengenal Allah, maka kita akan mengenal bahwa yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan ini adalah kita mendapatkan ridha Allah, kita hidup dalam jalan yang dituntunkan oleh Allah, yaitu keyakinan yang benar, ya, keyakinan agama yang di sisi Allah, yaitu Islam, ya. Tenang dengan Islam, yakin dengan Islam, ya, selama-lamanya, ya. Selama-lamanya artinya sampai maut menjemput kita, ya, sampai selama-lamanya, sampai kehidupan setelah mati kita. Yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah adalah pemilik seluruh kerajaan, otoritas kerajaan di langit dan bumi, di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti. Ya. Ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Jadi Allah adalah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Ya. Pendengaran Allah, penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang besar, Allah yang mengetahui yang kecil. Allah yang mengetahui yang nampak, Allah mengetahui yang tersembunyi. Ya. Allah mengetahui segala hal. Ya. Maka itulah kita perlu takut kepada Allah. Kenapa? Karena banyak hal yang kita sembunyikan, ya, di hadapan manusia, di hadapan makhluk lain kita banyak sembunyikan, ya, kejahatan kita, iri dengki kita, hasad kita, ya kan, ketamakan kita, ya kan, apa yang kita pikirkan manusia lain tidak tahu, apa yang kita niatkan, tekad kita, motivasi kita, ya kan, semangat hidup kita, ya, kemauan kita manusia lain tidak tahu, tapi kita tahu dan Allah mengetahui. Maha mengetahui semua yang kita niatkan, yang kita tekadkan, yang kita pikirkan. Maka kita perlu takut kalau yang kita niatkan, kita pikirkan itu salah, jahat, buruk di mata Allah. Sementara mungkin di mata manusia benar, baik. Nah, ini makanya bagaimana kita mengenal Allah. Mengenal Allah berarti mengenal nama-namanya, atributnya, sifat-sifatnya, kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, mengenal perilakunya, perbuatannya, karakternya, mengenal apa yang diinginkan Allah, apa yang dimaui oleh Allah, apa yang disukai maupun yang tidak disukai, apa yang dilarang, apa yang dibenci. Ya, mengenal Allah berarti mengenal Allah, ya, dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kita. Ya. Bukan hanya dengan pemahaman, pengetahuan, tapi juga dengan hati. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kita lihat. Ya. Di dunia ini, kita tidak akan bisa melihat Allah. Ya. Tidak bisa melihat Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, ya, ketika Mi'raj, ya, diangkat, diperjalankan Allah, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu di atas langit ketujuh, ya, dalam malam Mi'raj itu, ya, Rasulullah sendiri ketika berbicara langsung dengan Allah, ya, di Sidratul Muntaha, itu pun masih ada lapisan-lapisannya, ya. Dalam riwayat itu, antara Allah dengan Rasulullah Muhammad itu masih ada lapisan-lapisannya, ya. Ada hijabnya. Jadi Rasulullah tidak bisa langsung melihat Allah. Ya. Apalagi kita manusia di dunia ini, ya, kita bukan nabi, kita bukan rasul, ya. Ya. Kita tidak akan melihat Allah dengan mata kita. Nah, bagaimana kita mengenal Allah sementara kita tidak bisa melihat Allah? Yaitu dengan hati kita, ya. Dengan hati kita, ya, itu insya Allah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena penglihatan kita itu terbatas, ya. Pendengaran kita itu juga terbatas. Tetapi hati kita, kapasitas hati kita itu tidak terbatas. Hati kita itu bisa, ya, kapasitasnya luar biasa. Kita bisa diperluas terus, diperdalam, diperluas terus. Dan hidup kita ini adalah tujuan, salah satu tujuan inti hidup kita adalah mengenal Allah, ya. Semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin kuat keimanan kita. Kenapa? Karena tingkat keimanan itu bertingkat-tingkat, ya. Keimanan bertingkat-tingkat, semakin kuat, semakin dalam, ya, semakin luas. Dan itu beriringan dengan tingkat ketakwaan, ya. Ketakwaan juga begitu, ya. Ketakwaan juga bertingkat-tingkat, semakin kuat, semakin dalam, semakin luas. Seiring dengan tingkat keimanan, seiring dengan mengenal Allah. Maka semakin kuat iman seseorang, itu biasanya karena semakin kuat dia mengenal Allah, dan semakin ikhlas dia, ya, beribadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Jadi semuanya paralel, ya. Semakin dia tidak mengenal Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin lemah imannya, ya kan? Semakin lemah keikhlasannya, otomatis. Nah, inilah, dari sinilah maka kita memahami tentang pentingnya ma'rifatullah, ya. Kalau kita ingin, ya, misalkan kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang-orang beriman, ya, diperintahkan kepada engkau, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelummu, ya, umat-umat nabi dan rasul sebelumnya. Nah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, ya. Supaya kamu takut kepada Allah. Maka ketakwaan seseorang itu paralel dengan tingkat keimanan dia. Ya. Nah, dan itu juga paralel dengan tingkat ma'rifatullah dia kepada Allah. Ya. Maka penting sekali kita mengenal Allah. Dasar daripada ibadah itu juga ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia tunduk, khusyuk, semakin ikhlas dalam peribadatannya. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Ya. Kita bisa mengenal Allah dari ciptaan Allah. Maka Allah ciptakan langit dan bumi ini. Allah bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tapi juga Allah yang mengontrol, yang memelihara, ya, kehidupan di langit dan di bumi. Contohnya, siapa yang menumbuhkan tanam-tanaman? Dari biji-bijian tumbuh, kemudian merekah, kemudian menjadi tunas, kemudian bertumbuh, berkembang menjadi batang, kemudian tumbuh daun-daun ranting, ya kan, sehingga kemudian berbunga, berbuah, menjadi besar akarnya, ya, kuat, kemudian dahannya kuat, kemudian ranting-rantingnya banyak. Siapa yang menumbuhkan, memperkembangbiakkan tanaman itu? Allah, ya, Allah. Sehingga dengan dari buah-buahnya itu, dari biji-bijiannya itu, kemudian kita bisa makan. Sehingga kita bisa menyambung hidup kita di dunia ini. Rezeki kita dari makanan yang ditumbuhkan oleh tanaman tersebut. Siapa yang menumbuhkan, memperkembangbiakkan tanaman itu? Allah, hanya Allah. Tidak jin, tidak malaikat, tidak manusia. Ya. Allah, karena semuanya adalah otoritas Allah. Ya. Allah katakan ya di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun. Sungguh Allah menumbuhkan butir ya padi-padian dan biji korma, dan Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah otoritas Allah, itulah kekuasaan Allah. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan otoritas seperti itu. Maka mengapa kamu masih berpaling, masih ingkar kepada Allah, masih tidak mau mengenal Allah, masih tidak mau tunduk patuh kepada Allah? Jadi Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian, tanaman-tanaman. Tidak ada kekuatan lain selain Allah. Walaupun manusia pintar, walaupun manusia memiliki berbagai macam teknologi, ya kan, mesin, ya kan, canggih, ya. Tetapi, ya, walaupun manusia berkumpul, tidak akan bisa dia menumbuhkan, ya, menciptakan satu pohon pisang pun, tidak akan bisa, ya. Dengan segala macam teknologi yang paling canggih pun, dia tidak akan bisa, ya, manusia berkumpul, ya, bersatu padu, tidak akan bisa menciptakan satu pohon pisang pun. Kenapa? Karena pohon pisang ini terkait dengan nyawa, dengan roh, ya. Pohon pisang memiliki nyawa, dan yang otoritas memberikan nyawa, menghidupkan, ya, itu hanya Allah. Yang memberikan nyawa berarti menghidupkan, ya. Itu hanya Allah, ya. Yang memperkembangbiakkan ternak, ya, sehingga dengan itu kita bisa makan dagingnya, bisa minum susunya, ya kan? Siapa? Allah, ya. Semua manusia jin berkumpul tidak akan bisa menciptakan satu ekor kambing pun, tidak akan bisa menciptakan satu ekor semut pun, tidak akan bisa menciptakan satu ekor gajah pun, satu ekor laba-laba pun tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini terkait dengan makhluk hidup, ada nyawanya. Dan itu yang menghidupkan, yang memberikan nyawa itu hanya otoritas Allah. Tidak ada makhluk lain. Tidak Tuhan Brahma, tidak Tuhan Shiva, ya, tidak dewa ini, dewa itu, tidak Tuhan Yesus, tidak Tuhan Buddha, tidak Tuhan siapapun. Tidak ada. Yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah adalah Maha Hidup. Allah adalah Maha Hidup. Allah ada sekarang, ya. Allah mengatur, sibuk mengatur makhluknya. Al-Hayyul Qayyum, ya. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum artinya Al-Hayyum adalah Maha Hidup terus menerus, dan Qayyum Al-Qayyum artinya adalah sibuk mengurusi makhluknya, sibuk mengontrol makhluknya, sibuk memperkembangbiakkan makhluknya. Tanaman, semua tanaman yang ada di bumi ini, ya, di daratan, di gunung-gunung, di perkebunan, itu siapa yang menumbuhkan? Allah. Nah, inilah tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Kemudian yang menumbuhkan, memperkembangbiakkan hewan-hewan, ternak, ya kan, makhluk-makhluk binatang, ya, yang hidup di padang, ya, luas, ya kan, kecil besar, yang terbang, yang di lautan, ikan-ikan dengan berbagai macam jenisnya, ya kan? Semuanya Allah, Allah yang menumbuhkan, yang memperkembangbiakkan, yang mengatur perkembangan sel-sel tubuh mereka. Ya. Jadi tidak ada selain Allah. Nah, ini kenapa? Karena Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Tidak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mana? Enggak ada, ya kan? Ya, ya. Tidak Tuhan Buddha, tidak dewa ini dewa itu, tidak. Jadi Allah, ya. Allah semuanya yang mengatur, yang mengontrol, yang memperkembangbiakkan. Nah, ini adalah bukti, ya. Bukti kebesaran, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fakta, fakta yang tidak bisa ditepati ditepis oleh siapapun juga, ya. Tidak bisa ditepis oleh siapapun juga, ya. Fakta. Kalau orang mengatakan loh ini kan semuanya terjadi karena alam, ya. Terjadi karena siklus alam, alam yang mengatur sendiri, alam yang karena ini adalah alam. Nah, sekarang pertanyaan, alam itu apa? Ya. Alam itu apa? Ya kan? Ya. Alam ini, ya, alam ini makhluk. Alam itu apa? Ya. Ya. Sekarang pertanyaan juga sama, bumi pertiwi itu apa? Alam itu apa? Ya. Terjadi karena proses alam. Apa itu alam? Ya, ini pertanyaan mendasar. Ini orang-orang banyak memahami karena oh terjadinya perkembangbiakan tanaman tumbuhan itu karena apa? Karena memang itu tanaman tumbuh sendiri. Karena binatang-binatang itu berkembang biak sendiri. Loh, binatang-binatang itu berkembang biak sendiri bagaimana? Ya, apakah binatang itu menciptakan dirinya sendiri? Apakah binatang itu mengontrol dirinya sendiri? Ya, perilakunya betul, memang binatang itu perilakunya dia kontrol. Tapi apakah perkembangan sel-sel di dalam tubuh binatang itu dia yang mengontrol? Tidak. Sama dengan diri kita manusia ini. Ya. Kita ini tumbuh, ya, berkembang dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, ya kan? Kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, ya kan? Menjadi orang dewasa, nanti tua, ya kan? Nah, apakah kita sekarang jujur sama diri kita sendiri? Apakah kita mengontrol perkembangan sel-sel di dalam, di bawah kulit kita, ya kan? Di dalam sel-sel di dalam pankreas tubuh kita, di dalam liver kita, hati kita, di dalam usus-usus kita, lambung kita, ya kan? Apa yang terjadi di dalam otot-otot kita, ya, daging-daging kita? Apakah kita mengontrol? Tidak, ya kan? Ya. Tidak, kita tidak mengontrol. Ya, itu terjadi, ya kan? Bukan dengan terjadi dengan sendirinya, tapi itu terjadi karena ada yang mengontrol, ada yang mengatur, ada yang memberikan perintah. Siapa? Yaitu Allah. Sama dengan binatang-binatang, hewan-hewan, ya, tanaman itu, ya, mereka tidak mengontrol diri mereka sendiri dalam arti kata pertumbuhan hidup mereka. Allah yang mengontrol, Allah yang mengatur, Allah yang memperkembangbiakkan. Gitu. Memang hewan-hewan itu berperilaku, ya kan? Berperilaku menurut keinginan hewan itu, ya kan? Mencari makan, kemudian bertengkar satu dengan yang lain, gitu. Nah, makanya itu, ya, manusia juga begitu, ya. Kita mengontrol perbuatan kita, ya. Apa itu? Apa yang dilakukan oleh kaki, tangan, mata, ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita omongkan, ya, apa yang kita lihat. Maka nanti di akhirat, ya, kehadiran Allah itu semuanya dipertanggungkan. Apa yang dipertanggungkan adalah apa yang dilakukan oleh apa yang ada di dalam kontrol manusia itu. Nanti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sama dengan binatang. Binatang nanti juga dihadirkan di padang mahsyar, ya, di hari berkumpul. Binatang-binatang itu dihadirkan. Ya kan? Kalau seorang binatang, ya, antara misalkan kambing dengan kambing, domba dengan domba beradu, bertengkar, ya kan? Kemudian salah satu tanduknya ada yang patah, ya kan? Maka nanti di akhirat itu kambing atau domba yang tanduknya patah itu akan minta keadilan kepada Allah, dan kemudian Allah beri keadilan sehingga dia bisa membalas kepada domba atau kambing lawannya, ya, yang di dunia yang apa lawan dunia di, ketika bertengkar itu, ya, kemudian dia akan mendapatkan kesempatan untuk membalas nanti di akhirat kepada domba atau kambing yang telah membuat tanduknya itu patah. Ini keadilan Allah. Ini keadilan Allah yang ada ditegakkan kepada seluruh makhluknya, ya, kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia, bahkan termasuk binatang, ya. Nah ini, ya, ini adalah agama yang benar, ya, agama yang benar, ya, agama yang keyakinan yang benar, ya, bukan keyakinan agama yang mempermudah. Ya, contohnya adalah, ya, Apapun yang kamu lakukan di dunia nanti akan ditebus oleh Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Karena dia telah dikirim oleh Tuhan Bapa ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia dengan penderitaan dia di salib. Sehingga selama Anda dibaptis, selama Anda beriman kepada Sang Juru Selamat, maka nanti akan ditebus dosa-dosa Anda. Anda akan mendapatkan keselamatan, nanti akan masuk surga di bersama Sang Juru Selamat. Nanti akan masuk surganya Tuhan Bapa bersama Sang Juru Selamat Tuhan Anak. Ya. Sehingga karena keyakinan ini, maka ya, banyak pemeluk-pemeluknya itu melakukan banyak kejahatan, pembunuhan, ya, ya, banyak kerusakan di muka bumi, ya, melakukan pemerasan, penindasan, ya kan, penyiksaan, ya, kepada orang lain yang, ya, musuhnya atau yang berbeda keyakinan dia, ya, melakukan berbagai macam penyiksaan dengan alat-alat yang sangat, ya, sangat sadis. Kepada orang-orang yang tidak sealiran, tidak sekeyakinan dengan keyakinan yang dianut. Dan dipaksakan orang-orang untuk mengikuti keyakinan yang dianutnya. Sehingga, apa? Banyak kerusakan di muka bumi. Ini yang kita lihat di dalam sejarah seperti itu. Ya. Ya. Maka kita, bukti-buktinya banyak. Ya. Di bawah, ya. Di basement daripada gereja-gereja banyak sekali zaman dulu ditemukan tempat-tempat penyiksaan. Mereka menyiksa kepada orang-orang yang berbeda dengan keyakinan mereka. Ya, karena tidak mau mengikuti keyakinan ajaran gereja mereka. Ya, maka disiksa dengan berbagai macam ragam penyiksaan yang luar biasa. Dan itu bisa kita temukan ya di dalam literatur-literatur. Ya, di zaman yang ditulis di zaman dulu. Nah, ini adalah akarnya adalah apa? Karena keyakinan yang salah. Ya. Karena konsep ketuhanan yang salah. Ya. Karena konsep tentang kehidupan di hari akhir, ya, itu salah. Ya. Nah, ini adalah berbeda dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar adalah semua manusia, bahkan seorang yang muslim, seorang yang mukmin, kalau dia zalim, ya kan, kepada orang lain itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dia zalim kepada orang lain, misalkan menyebarkan isu-isu negatif, ya kan? Ghibah. Ghibah itu adalah menyebarluaskan kejelekan informasi, kekurangan, kejelekan orang lain. Ya, kepada manusia lain, ya, entah itu secara face to face, ya, maupun di dalam majelis yang lain maupun di dalam media massa, ya, ghibah, ya, menjelekkan keburukan orang lain. Nah, itu ghibah. Nah, itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban, ya, makanya hati-hati orang-orang yang bekerja di media massa. Ya, entah itu televisi, radio, media massa, cetak, elektronik, ya kan? Orang-orang yang bekerja di situ, pemiliknya apalagi, ya. Berhati-hatilah, ya. Jangan sampai ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan ya keburukan orang dengan alasan apapun, alasan misal oh ini supaya perbuatan dia tidak diikuti oleh orang lain, ya. Supaya perbuatan dia itu supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, tetap ya. Tetap ghibah. Kalau niatnya adalah apa? Ya, kedengkian ya, supaya orang lain itu lebih jelek ya. Apalagi kalau ada motif-motif politik dan sebagainya ya. Bahaya sekali ya, ghibah ya. Ini contohnya ya, nanti di akhirat ya, orang yang digibahi itu akan dipanggil dan kemudian kebaikan-kebaikan orang yang ya, kebaikan-kebaikan orang yang ghibah itu tadi itu akan diambil oleh orang yang digibahi. Asyik begitu ya. Jadilah keadilan Allah. Ya. Itu baru ghibah. Belum lagi kalau orang itu berbuat zalim, ya kan, melakukan penindasan, ya kan, menyakitin orang lain, ya, fisik maupun non fisik, ya itu memfitnah, ya kan, dan sebagainya. Maka Allah nanti akan memintain pertanggungjawaban. Ya. Orang-orang yang ditindas, orang yang didolimi, orang-orang yang disakiti itu Allah beri kesempatan untuk membalas. Ya. Membalas kepada orang yang disakiti itu. Orang yang menyakiti itu. Nah, inilah keadilan Allah. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali kepada ma'rifatullah. Ya. Jadi Allah adalah maha besar. Ya. Allah adalah maha besar. Ya. Allah mengetahui semuanya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Surat ke-6. Ya kan? Mulai ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fil zulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib. Yang gaib itu berarti segala sesuatu yang di luar penglihatan kita, pendengaran kita, pengetahuan kita. Itu berarti gaib. Ya. Yang apa yang tidak kita bisa lihat, apa yang tidak bisa kita dengar, itu berarti gaib. Ya. Semua kunci-kunci yang gaib itu ada pada Allah. Allah pemilik. Ya. Kunci-kunci yang gaib. Artinya apa? Allah yang menguasai, yang mengatur, yang mengontrol. Ya. Ya. Semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Ya. Selain dia. Dia, jadi malaikat jin tidak tahu yang gaib, ya. Kecuali yang Allah berikan pengetahuan kepada mereka, apalagi manusia, ya. Ya. Jadi semua yang gaib itu Allah yang mengetahui, ya. Manusia, makhluk lain, ya, jin, malaikat itu hanya mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah, ya. Bahkan para nabi dan rasul itu pun menyampaikan yang gaib, ya, yang gaib, ya, termasuk yang gaib itu adalah apa yang akan terjadi nanti, ya, terjadi nanti di alam kubur, apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, apa yang akan terjadi nanti di hari kebangkitan, apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar dengan segala macam huru-haranya, di yaumul hisab, yaumul mizan, hari perhitungan, ya, sampai apa yang akan terjadi nanti di neraka dan surga, ya, itu adalah gaib. Dan para nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu. Nah, di luar daripada itu para nabi dan rasul pun tidak tahu, ya, tidak tahu. Ya. Apa yang terjadi, ya, di masa lampau. Ya. Contohnya adalah kita mengetahui apa yang terjadi di masa Nabi Nuh, ya. Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Ya kan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya kan, Nabi Yusuf, ya, ya, itu dari mana? Ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, Rasulullah dari mana? Dari Al-Quran, dari Wahyu. Allah, Rasulullah mendapatkan informasi dari mana? Dari Jibril, ya, dari Allah. Nah, itu ya. Jadi karena itu apa yang terjadi pada masa dulu itu Muhammad SAW tidak menyaksikan. Jadi mengetahuinya dari mana? Dari apa yang disampaikan oleh Allah, ya kan, lewat malaikat Jibril, kan gitu. Ya. Ya, nah, jadi Rasulullah sendiri tidak mengetahui. Contohnya adalah ketika Rasulullah ditanya tentang apakah Zulkifli atau Tuba, ya, Tuba itu adalah suatu kaum, ya kan? Ya. Tuba atau Zulkifli adalah seseorang yang disebut dalam Al-Qur'an. Apakah dia seorang nabi atau tidak? Nah, Rasul mengatakan, saya tidak mengetahui apakah Zulkifli atau Tuba itu seorang nabi atau tidak. Jadi kenapa? Karena Rasulullah Muhammad tidak dikasih tahu oleh Allah, ya, secara jelas. Walaupun nama Zulkifli dan Tuba itu ada disebut dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi kenapa? Karena pengetahuan manusia terbatas. Seperti itu. Jadi Allah mengetahui yang gaib. Kemudian dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ya. Jadi semua yang terjadi di darat, ya, apa yang terjadi di laut, ya, di dalam lautan yang terdalam pun, ya, Allah mengetahui. Ya. Kita tahu bahwa di dalam lautan yang dalam itu gelap gulita, ya kan? Tetapi kita tahu bahwa di sana banyak makhluk, ya kan? Banyak makhluk. Ya, dan Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam lautan. Ya. Semua ya, di lautan ya, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar ikan dengan segala macam jenis ragamnya. Allah mengetahui ya, perkembangannya, situasinya, pergerakannya, apa yang dimakan ya, ya kan, ya, dan sebagainya, tempat sembunyinya dan sebagainya ya. Jadi Allah mengetahui ya. Tidak ada sele daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lafzul Mahfuz ya. Jadi semuanya itu sudah Allah ya, tentukan ya. Di dalam suatu hadis ya, ini dari Ibnu Jarir At-Tabari ya, dari Ibnu Al-Jauzi ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa setelah pena ya, kemudian awan ya, awan yang besar ya, kemudian singgasana, singgasana arsy ya. Ya. Kemudian Allah ya, baru kemudian menciptakan langit dan bumi ya. Jadi dalam riwayat hadis sahih ya, dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi ya, dari riwayat sumbernya dari Ubadah Ibnu As-Samit radhiyallahu anhu ya. Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena ya. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, tulis. Maka kemudian ditulislah semua hal yang terjadi, yang akan terjadi ya, pada waktu itu sampai nanti kejadian hari berbangkit ya. Sampai kejadian hari berbangkit ditulis dalam pena itu, itulah di Lafzul Mahfuz ya. Jadi semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit, itu sudah Allah tulis di dalam Lafzul Mahfuz ya. Ya. Kemudian Allah katakan kun fayakun, maka jadilah. Maka kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ya. Ya. Tapi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan pena ya, dalam riwayat lain itu Allah sudah ciptakan yaitu singgasana Allah ya. Ya, singgasana Allah adalah arsy Allah ya. Jadi Allah sudah ciptakan dulu singgasana Allah ya, arsy Allah, baru kemudian Allah ciptakan pena, baru kemudian pena menulis semua hal yang akan terjadi ya, dan kemudian Allah perintahkan kun fayakun, jadilah. Maka Allah ciptakan ya langit dan bumi ini ya, langit, tujuh lapis langit ya, beserta dengan segala isinya, kemudian bumi ya kan, dengan segala macam isinya ya. Kemudian Allah ciptakan malaikat, kemudian baru Allah ciptakan jin ya, jin ya. Baru setelah itu Allah ciptakan Adam ya, Adam alaihissalam. Adam adalah bapak seluruh umat manusia ya. Ya. Jadi kita adalah Bani Adam. Bani Adam adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Nah, ini adalah hadis Hasan Sahih Gharib ya. Saudaraku yang budiman yang cerdas, jadi semua yang terjadi, yang akan terjadi itu sudah di Allah jelaskan semua. Seluruhnya ya. Ya, semuanya ya, seluruh kehidupan ini semuanya ada di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kekuasaan Allah. Maka Allah adalah sang pembentuk, sang pencipta. Allah maha pencipta. Allah maha membentuk. Allah maha mengontrol, mengawasi. Allah maha mengurusi makhluknya. Ya. Jadi yang memiliki otoritas seperti itu, kekuasaan seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah, bukan selain. Malaikat, malaikat itu ya, contohnya adalah Jibril. Jibril itu mengurusi salah satunya adalah mengurusi angin ya, bertiupnya angin itu Jibril. Kemudian Mikail, Mikail mengurusi berkembang biaknya tanaman dan hujan. Nah, malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ya kan? Nah, semua yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail itu semuanya adalah atas perintah Allah, ya kan? Atas otoritas Allah, kekuasaan Allah, dan mereka mengikuti, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Sama dengan Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, dalam pelaksanaannya yang mematikan makhluk, ya, mencabut nyawa makhluk itu adalah malaikat Israel. Ya. Dan malaikat Israel adalah sami'na wa ato'na. 100% ya, mengikuti semua perintah Allah, semua kehendak Allah. Jadi, kalau Allah berkehendak mematikan, maka Allah matikan, ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israel untuk mematikan. Jadi malaikat Israel hanyalah melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jadi secara teknis itu yang melaksanakan mencabut nyawa adalah malaikat Israel, tapi semuanya adalah atas kehendak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang harus kita bangun, ya. Maka kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya juga, ya. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi semua yang terjadi, semua yang nampak, semua yang tidak nampak, itu semuanya adalah Allah mengetahuinya. Sekecil apapun, sebesar atom pun, sebesar zarah, atom, molekul, sel, ya kan, inti atom, itu Allah mengetahuinya. Allah mengetahui, ya, di jagat raya yang besar ini, dan Allah juga mengetahui yang kecil. Allah semuanya mengetahui. Nah, inilah, maka kita perlu takut kepada Allah kalau kita menipu Allah, ya. Maka penting sekali, ya, Islam itu, ya, keyakinan yang benar itu adalah mengajarkan sampai ke hati yang paling dalam, ya. Kalau iman, yakin itu sampai ke hati yang paling dalam, ya. Benar-benar dari hati yang paling dalam, sungguh-sungguh lahir batin. Kenapa? Karena memang Allah Maha mengetahui semuanya. Nah, ini beda dengan konsep keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah, ya, agama-agama di luar Islam itu kebanyakan adalah dogma, doktrin, ya. Dan dia tidak sampai ke dalam hati, ya, ya, ya. Tidak hanya, kebanyakan tidak sampai ke dalam hati, ya. Misalkan takut kepada Tuhan, ya. Tidak sampai ke dalam hati, benar-benar takut, tidak, gitu, ya. Jadi dogma, doktrin, ya, ya. Jadi pemaksaan, banyak pemaksaan, pemaksaan. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarahnya itu doktrin, ya, doktrin Nasrani, ya, Katolik, Protestan itu banyak dipaksakan oleh kaum penjajah kepada kaum pribumi atau kepada orang-orang yang dijajah di dalam kekuasaan mereka, ya kan? Ya. Dalam sejarah kita temukan itu, ya. Kalau kamu, kaum kamu tidak masuk, ya, Nasrani, tidak masuk Katolik atau Protestan, kalau kamu tidak meyakini Yesus Kristus, maka, ya, kamu akan, ya, dipersulit hidup kamu, ya. Kamu tidak boleh berdagang, kamu tidak boleh melakukan aktivitas bisnis. Kamu, ya, kasta kamu, status sosial kamu akan diturunkan. Kamu akan diintimidasi, kamu bahkan akan dipenjara, akan ditangkap besar-besaran, bahkan kamu akan dibunuh. Maka pilih mana? Ditangkap, dipenjara, dibunuh, ya kan? Atau kamu bisa berdagang, kamu bahkan diberi kekuasaan untuk mengumpulkan pajak, ya kan? Kamu diberi keleluasaan untuk berbisnis, bermitra bisnis, ya, bahkan diberi macam jabatan-jabatan, tapi kamu, ya kan, percaya kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, Tuhan Anak. Dan kamu bersedia dibaptis. Nah, ini pemaksaan, ya, pemaksaan, dan itu terjadi dalam sejarah, ya. Maka kelompok tertentu, suku tertentu, ya kan, warna kulit tertentu, ya, bangsa tertentu, itu kemudian mereka takut menderita di dunia ini sehingga mereka masuk agama itu, ya, agama Nasrani itu, ya. Mereka kemudian bersedia dibaptis, kemudian mereka mendirikan gereja-gereja, kemudian mereka meyakini Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, meyakini Tuhan Yesus sebagai Sang Tuhan Anak, Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Nah, kemudian mereka mewariskan kepada anak turunannya, ya, anak cucunya, ya, terus menerus, ya kan, sampai sekarang. Nah, ini penting sekali, ya, pengetahuan ini penting sekali supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Ya. Beda dengan Islam. Kalau Islam, ya, sebagai agama yang benar, itu sungguh-sungguh, ya. Islam itu melarang umatnya untuk munafik, ya, untuk hipokrit. Apa itu munafik? Munafik itu adalah secara lahiriah dia Muslim, ya, dia sholat, dia berpuasa, dia bahkan dia naik haji, ya, secara fisik, secara lahiriah. Tetapi hatinya, ya, hatinya itu sebenarnya dia, ya, membenci Islam. Dia tidak mau tunduk patuh kepada Islam, tidak tunduk mau tunduk patuh kepada Al-Quran, tidak mau tunduk patuh kepada, ya, wahyu Allah, tidak mau, ya, dia membenci ayat-ayat Allah, dia membenci, ya, aturan hidup yang di Allah turunkan, dia menjauhi daripada sunnah hidup Nabi, dia tidak mau hidup sesuai dengan aturan-aturan yang diperintahkan Allah atau aturan-aturan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad. Jadi hatinya, ya, itu dipenuhi oleh duniawi, ya, oleh jabatan, oleh kedudukan, oleh kemakmuran duniawi materialistik, hedonisme, ya, hidup bersenang-senang. Itu hatinya dipenuhi oleh itu. Ya. Fisiknya, lahiriah dia Muslim. Ya kan? Nah inilah, ya, sehingga dia hatinya itu membenci Islam, tidak mau Islam itu tegak di muka bumi. Ya. Tidak, dia benci aturan dari Allah. Ya. Dia benci dari aturan-aturan, hukum-hukum dari Allah. Ya, tidak mau hukum Allah itu tegak di muka bumi. Kenapa? Karena hatinya adalah didominasi hawa nafsu dia, yaitu bagaimana supaya jabatan dia tidak hilang, bagaimana supaya kekuasaan dia tidak hilang. Kenapa? Karena dia tahu kalau Islam nanti tegak di muka bumi, maka jabatan, kedudukan dia, kekuasaan dia akan hilang. Nah, ini adalah, ya, munafik, ya. Ya, munafik. Ya, hatinya membenci Allah, membenci aturan dari Allah. Karena kalau seorang Muslim itu dia berarti mencintai Allah, menyukai apapun yang datang dari Allah. Dia tunduk patuh kepada aturan dari Allah. Itu adalah orang yang mukmin. Bahkan dia berjuang untuk menegakkan aturan apapun yang Allah perintahkan. Allah yang hukum-hukum Allah, Allah tegakkan. Perjuangkan supaya tegak di muka bumi. Itu adalah mukmin yang benar, Muslim yang benar. Sementara kalau munafik, yaitu dia, ya, takut kalau Islam itu tegak di muka bumi. Kenapa? Takut kekuasaannya akan hilang, ya kan? Jabatannya akan hilang, ya kan? Itu. Popularitas dia akan hilang. Nah, ini, ya. Dan Islam melarang keras untuk orang menjadi munafik. Makanya ini penting sekali hati sampai ke hati yang terdalam, gitu kan. Jadi ketika kita Muslim, kita meyakini bahwa tauhidullah, ya, ya, la ilaha illallah itu berarti sampai ke dalam hati kita. Kita tunduk patuh kepada Allah, ya, Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Malik, ya. Allah memiliki otoritas, kekuasaan, dan Allah disembah, kita sembah. Allah Al-Malik. Al-Malik itu artinya apa? Memiliki, Allah memiliki kekuasaan, otoritas, ya, ya, dalam menentukan hukum, peraturan. Ya. Maka kita tunduk patuh pada hukum, aturan Allah, bahkan kita memperjuangkan hukum Allah di muka bumi ini supaya tegak. Nah, inilah Muslim, mukmin yang benar. Nah, inilah maka penting sekali, ya, sampai ke hati, ya, sampai ke hati. Kita meyakini Allah sampai ke hati, kita mengenal Allah sepenuhnya, ya, sampai ke hati, relung-relung dalam. Maka seruan, ya, seri pembinaan umat ini adalah hati, ya, hati, ya. Kita menyentuh sampai ke hati yang terdalam, karena perubahan hidup itu dimulai dari perubahan hati, ya. Perubahan hidup ini dimulai dari perubahan hati kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita jadikan sebagai landasan keyakinan, ya, tekad, ya, kemauan, niat di dalam hati kita. Nah, ini saudaraku yang budiman dan cerdas, maka kita perlu sungguh-sungguh, ya. Jadi penting sekali kita sungguh-sungguh, ya, untuk menjadi seorang Muslim yang benar, sungguh-sungguh sampai ke hati yang terdalam menjadi seorang mukmin yang benar. Ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita dimatikan Allah, ya kan? Ya. Kita tidak tahu kapan kita mati, itu Allah ridho kepada kita. Ridho sampai ke bukan hanya fisik kita, tapi juga hati kita. Hati kita Allah mengetahui sehingga Allah ridho dengan kondisi hati kita. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah, la tahfa syai'un. Ya. La tahfa syai'un. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah nanti. Ya. Hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, Allah mengetahui, dan nanti akan Allah akan sampaikan kepada kita. Nah, ini. Makanya penting sekali hati kita. Ya. Manusia bisa kita tipu, ya kan? Orang lain, ya, anak istri kita bisa kita tipu, ya kan? Tetangga kita, orang tua kita, ya, teman-teman sejawat kita, atasan kita, bawahan kita, semuanya bisa kita tipu, ya, dengan berbagai macam perilaku lahiriah kita. Tapi hati kita, ya, hati kita itu tidak bisa, ya, Allah tidak bisa kita tipu dengan hati kita. Ya, sementara nanti di akhirat, di alam kubur di akhirat itu, ya kan, hati itu sangat penting sekali, ya, memainkan peranan, ya. Jati diri kita, hakikat diri kita, apakah mukmin dan muslim itu banyak ditentukan oleh hati kita. Ya. Ya. Nah, kenapa? Karena hati ini nanti akan membentuk perilaku kita. Hati ini kalau benar maka perilaku kita benar. Hati kita salah maka perilaku kita salah. Ya. Bisa jadi hati kita salah, perilaku kita buat benar, seolah-olah benar. Nah, itu adalah penipuan. Penipuan kepada manusia dan penipuan kepada Allah yang Maha mengetahui. Maka Allah disebut dengan muqallibal qulub. Allah itu adalah muqallibal qulub. Artinya apa? Yang membolak-balikkan hati manusia. Maka kita perlu takut kepada Allah. Jangan sampai kita hati kita itu, ya, kita merasa benar sementara Allah itu Allah nilai sesat. Sebenarnya sesat. Nah, ini penting sekali kita tunduk patuh kepada Allah sedalam-dalamnya sampai ke hati yang paling dalam. Saudara aku yang budiman dan cerdas, ya. Mengenal Allah adalah inti, ya, inti daripada ilmu, ya, ilmu, ya. Suatu ketika ada, ini dalam suatu riwayat yang sahih, ya, suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang aneh, yang luar biasa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, apa kamu sudah tahu pokok daripada segala ilmu, pokok dari segala ilmu? Maka orang tersebut mengatakan belum. Maka, ya, Rasul mengatakan pokok segala ilmu adalah ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah, ya. Atau Rasul mengatakan kepada orang itu bahwa pokok segala ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Maka hendaklah engkau mengenal Allah dulu, ya, ya, lewat ayat-ayat Al-Quran, ya, lewat fenomena jagat raya ini, ya, yang nyata ini sebagai tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah, ya, kehidupan di sekitar kita, ya kan? Jadi ketika kita mengamati sebuah pohon, sebuah tanaman, ya, maka itu sebenarnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ya kan? Tanaman dahan berkembang, akar-akarnya melebar, ya, menghunjam ke bumi, ya kan? Tumbuh pelan tapi pasti. Ya, itu yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang memperkembangbiakan sel-selnya di dalamnya adalah Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita mengamati seekor semut, ya. Bagaimana semut, ya, bisa bekerja siang malam, ya kan, mencari nafkah, rezeki, ya kan? Berkelompok, hidup dalam suatu komunitas. Yang mengajari, mengilhami itu semuanya adalah Allah. Ya. Jadi Allah yang mengilhami binatang-binatang itu bekerja, ya. Laba-laba membuat sarangnya, ya. Lebah membuat sarangnya. Lebah hidup berkelompok, berkomunitas, ya kan? Ada ratu lebah, ya kan? Ada pasukan pencari makanan, ada pasukan ini dan itu, ya. Sangat tertib kehidupan lebah. Nah, kehidupan lebah itu adalah bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kenapa? Karena yang mengajarkan lebah-lebah itu melakukan itu semuanya adalah Allah. Allah yang mengkondisikan, yang mengajarkan lebah seperti itu. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang mengajarkan lebah, yang mengajarkan semut-semut itu. Ya, semua binatang itu bergerak, ya, ya, melakukan keahlian mereka luar biasa. Kalau kita perhatikan rayap-rayap membangun sarangnya itu bertingkat naik ke atas dari permukaan bumi, ya kan, naik ke atas luar biasa bagus indahnya, ya kan? Nah, itu siapa yang menginspirasi sehingga rahib itu bisa membangun ya, sarangnya seperti itu, ya indah, ya kan? Itu Allah, ya Allah, ya tidak ada selain Allah, ya. Tidak ada selain Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang mengilhami semua ya makhluknya untuk berproses mencari rezeki. Allah yang memberikan ilham kepada burung-burung sehingga dia berterbangan ke sana sini untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan terjelas, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan seri pembinaan umat ini dalam presentasi berikutnya, masih ma'rifatullah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.